Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. An yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Barakallahu fikum. Kemarin ada tugas buat Salman. Gimana Salman, tadi cari yang benar Ma'mar atau Mu'tamir? Yang benar Mu'tamir bin Sulaiman. Nah, kenapa? Karena Ma'mar tidak ada riwayat dari ayahnya, yaitu Sulaiman. Terus? Dan Ma'mar tidak memiliki murid Amr bin As. Nah, iya. Antum kasih keterangan. Kha dalam sebagian nuskhah, kalau di nuskhahnya ana tertulis Ma'mar sudah benar. Di nuskhahnya antum tertulis tayyib, dalam nuskhahnya ana Mu'tamir sudah benar. Dalam nuskhahnya antum tertulis Ma'mar. Antum kasih keterangan saja. Kha Mu'tamir. Iya, dalam sebagian nuskhah Mu'tamir. Kalau ana nulisnya Ma'mar. Naam. Waswab Mu'tamir. Baik. Karena Ma'mar tidak meriwayatkan dari ayahnya dan juga dia tidak memiliki murid Amr ibn Asim. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Kita masuk sekarang bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala: Babul hassi 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati ashabihi radhiyallahu anhum wa tarkil bid'i wa tarkin nadhari wal jidali fi ma yukhaliful kitaba was sunnata wa qawla sahabati radhiyallahu anhum. Bab anjuran untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum, dan meninggalkan bid'ah, meninggalkan nazar wal jidal, perdebatan terkait dengan apa-apa yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah dan juga ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bab ini barakallahu fikum secara global mengandung dua perkara. Yang pertama yaitu isinya adalah anjuran bagi kita untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua barakallahu fikum adalah terkait dengan tindakan kita untuk menghindari yang namanya perdebatan. Ya. Dan nanti akan ada rincian terkait dengan masalah debat ini barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala akhbarana al-Firyabi qala haddathana Hibban ibnu Musa qala anba'ana Abdullah atau akhbarana Abdullah ibnu al-Mubarak an Sufyan al-Thawri an Ja'far ibni Muhammad an abihi an Jabir ibni Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau biasa berkata di dalam khutbahnya, nahmadullaha bima huwa ahluhu thumma yaqulu may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asdaqul hadithi kitabullah wa ahsanul huda aw wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa berkata di dalam khutbahnya, menunjukkan ini merupakan salah satu sunnah dalam khutbah, ya, yaitu mengucapkan barakallahu fikum tayyib apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga menjadi syiar dari kalangan ahlu sunnah salafiyin barakallahu fikum, ya. Dimana ciri khas khutbah mereka adalah apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai barakallahu fikum dari kalangan sebagian orang, ya, bahkan sebagian ikhwah yang barakallahu fikum tidak begitu mengerti, ini jadikan sebagai tolak ukur, ya. Jadi kalau yang bicara itu pakai innalhamdalillah sampai mayyahdihillahu fala mudhillalah, berarti itu ustaz salafi insyaallah. Iya. Pokoknya kalau pakai innalhamdalillah itu ustaz salafi. Yang enggak pakai innalhamdalillah, ah itu tanda tanya kesalafiannya. Iya. Atau sebaliknya orang awam. Iya. Barakallahu fikum. Untuk mengetahui ini Nahdiyyin atau MD, ya, lihat khutbahnya itu. Kalau pakai innalhamdalillah, ya, Wahabi ini, Wahabi. Ya, kalau enggak pakai, ah itu ada dua kemungkinan. Iya. Kalau enggak barakallahu fikum nahdiyin, ya MD barakallahu. Dan itu barakallahu fikum tidak benar. Gitu ya. Tidak benar kalau tolak ukurnya seperti itu barakallahu fikum. Nah. Baik. Dan sekarang barakallahu fikum mulai cukup banyak ya dai-dai yang bukan dari kalangan dai salafi barakallahu fikum, tapi dari kalangan orang-orang pergerakan haraki menggunakan khutbah yang seperti ini. Ya, padahal dia bukan termasuk dalam kalangan dai salaf barakallahu fikum. Nah, iya. Dai. Jadi itu bukan tolak ukur yang paten barakallahu fikum. Ya. Nah, dan juga cukup banyak di kalangan asatidah kita yang tidak memulai khutbah atau taklimnya barakallahu fikum dengan innal hamdalillah. Bahkan ada yang cuman bismillah qala al-musannif rahimahullahu taala. Bismillah saja. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ada juga yang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya, sehingga itu bukan menjadi sebuah tolak ukur, tapi memang itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau barakallahu fikum mengawali ya khutbahnya tayyib dengan barakallahu fikum ucapan yang seperti ini. Naam. Dan ini dikenal dengan istilah apa? Zakaria. Jangan melamun. Masih melamun yang kemarin, jangan-jangan ini. Khutbah apa namanya Zakaria? Hah? Ini yang baju ungu terong nih, senyum-senyum dia. Nah, siapa nama antum? Siapa namanya? Fauzi, ya Fauzi. Khutbatul Hajah. Nah, lebih dikenal dengan Khutbatul Hajah. Ini masuk dalam rangkaian Khutbatul Hajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali khutbahnya dengan nahmadullaha bima huwa ahlu. Kita memuji Allah dengan apa yang Dia menjadi ahlinya. Barakallahu fikum. Naam. Alhamdu maknanya adalah dzikru mahasinil mahmudi. Dzikru mahasinil mahmudi hubban wa ta'dhiman. Maknanya adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dipuji karena rasa cinta dan pengagungan. Barakallahu fikum. Nah. Beda dengan al-madhu. Iya. Kalau madhu itu umum, zikru mahasinil mahmud. Hanya menyebutkan kebaikan-kebaikan dari orang yang dipuji. Tapi belum tentu landasannya karena cinta dan pengagungan. Ya. Madaha fulan fulanan. Nah, si fulan memuji si fulan. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu barakallahu fikum sekedar pujian saja. Ya, belum tentu karena rasa cinta, belum tentu karena pengagungan barakallahu fikum. Nah, terkadang seseorang itu memuji barakallahu fikum ya karena dia ya takut untuk dicelakai oleh orang yang dia puji. Seperti barakallahu fikum orang-orang yang memuji iya, penguasa-penguasa yang barakallahu fikum jahat misal, dia sengaja memuji penguasa tadi karena apa? Takut untuk dizalimi. Nah, sehingga pujian itu bukan dibangun di atas rasa cinta dan pengagungan. Tapi kalau sudah mengatakan alhamdu ya, ahmadu fulan, maknanya dia memuji, menyanjung si fulan karena memang dia cinta dan mengagungkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menggunakan lafaz alhamdu dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan almadhulillahi rabbil alamin. Nah, karena alhamdu itu lebih ablagh ya, pujian yang tulus, pujian yang murni memang karena cinta dan pengagungan. Barakallahu fikum. Sehingga kita memuji Allah dengan alhamdu. Iya, bukan dengan barakallahu fikum almadhu. Iya, tapi dengan alhamdu. Kalau almadhu itu barakallahu fikum kurang dalam pujian. Iya, yang tepat alhamdu. Nah, barakallahu fikum. Karena alhamdu mengandung makna cinta dan pengagungan. Tsumma yaqulu, setelah itu Rasul mengatakan man yahdillah fala mudillalah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka tidak ada barakallahu fikum yang mampu untuk menyesatkannya. Naam. Hidayah Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua oleh mereka para ulama. Yang pertama al-hidayatu ila sirat. Yang kedua al-hidayatu fi sirat. Nah, al-hidayatu ila sirat. Yang kedua al-hidayatu fi sirat. Nah. Iya. Lanjut. Al-hidayah ila sirat barakallahu fikum. Iya. Itu amun. Itu umum. Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum akan berupaya membimbing umat manusia barakallahu fikum untuk masuk ke dalam siratul mustaqim. Iya. Nah. Artinya dibimbing dari luar untuk masuk ke dalam. Iya. Orang-orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam artinya dia mendapatkan hidayah ila sirat. Iya. Dia mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam siratul mustaqim. Adapun hidayatu fis sirat khassah. Ini khusus. Naam. Dil mu'min, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bil istiqamah wassadad. Yaitu orang tersebut diberikan hidayah untuk terus-menerus berada di dalam si sirat. Barakallahu fikum. Iya. Artinya untuk orang yang sudah di dalam Islam barakallahu fikum, mereka juga butuh dengan hidayah fis sirat untuk bisa istiqamah, untuk bisa lurus di dalam siratal mustaqim. Nah, barakallahu fikum. Dan kita membutuhkan itu semuanya. Iya. Orang yang sudah Allah berikan hidayah tersebut, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Barakallahu fikum. Naam. Kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah, barakallahu fikum, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Iya. Barakallahu fikum. Walaupun seluruh manusia dari segala penjuru berusaha untuk menyesatkan orang tersebut, maka mereka tidak akan mampu. Walaupun mereka menggunakan makar-makar ya, yang bisa memindah gunung, mereka tidak akan mampu. Barakallahu fikum. Nah, dan itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan hidayah. Barakallahu fikum fis sirat. Iya. Nah, agar kita tidak kembali disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Adapun orang yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ya. Jadi orang itu kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum, maka tidak ada seorang pun yang bisa menggugah hatinya. Tayyib. Nauzubillah min dzalik. Setelah itu Rasul mengatakan, asdaqul hadis kitabullah, ucapan yang paling jujur adalah kitabullah. Wa ahsanul hadyi hadyu Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Dan setiap perkara baru dalam urusan agama adalah kebid'ahan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan akan membawa kepada neraka. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar Muhammad ibn Lais Al-Jauhari qala akhbarana Abu Hisham Ar-Rifa'i qala haddatsana Abu Bakar ibnu Ayyash qala haddatsana Abu Husain an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'atun, wa kullu bid'atin dalalatun. Barakallahu fikum. Naam, sama dengan hadis sebelumnya. Barakallahu fikum. Gugahlah teman Anda dari cara yang paling lembut. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Bagaimana caranya? Anna min sunnatil khutbah iya khutbatu hajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah dalam khutbah adalah khutbah hajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, annallaha huwa ahlul hamdi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia adalah zat yang paling berhak untuk kita puji dengan rasa cinta dan pengagungan. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Yuhmadullah ta'ala ala thalathati umur. Allah subhanahu wa ta'ala dipuji atas tiga hal. Barakallahu fikum. Yang pertama, yuhmadu ala ni'amihi alaina. Allah subhanahu wa ta'ala dipuji atas nikmat-nikmatnya yang dia berikan kepada kita. Yang kedua, yuhmadu ala syari'atih. Allah subhanahu wa ta'ala dipuji atas syariat yang telah dia tetapkan. Semuanya membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk alam semesta. Yang ketiga, yuhmadu ala aqdarihi. Allah subhanahu wa ta'ala juga dipuji atas semua takdir-takdir yang dia tetapkan. Barakallahu fikum. Nah, ya, baik ataupun buruk, syarran kana khairan kana au syarran, baik takdir tersebut adalah bagus ataupun buruk, Allah subhanahu wa ta'ala tetap dipuji. Li'anna syarra laisa ilallah, karena kejelekan tidak pantas untuk dinisbahkan kepada Allah. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis anna al-hidayata wal-idlala biyadillah. Wahakun lillah, bahwasannya hidayah dan kesesatan itu adalah di tangan Allah dan juga hak Allah. Barakallahu fikum. Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Barakallahu fikum. Naam. Baik, semua orang memiliki peluang itu. Ya, orang yang baik masih ada peluang untuk sesat. Orang yang sesat, barakallahu fikum, orang yang jahat masih ada peluang untuk bisa baik. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dari sini barakallahu fikum, cabang dari faedah ini adalah barakallahu fikum, tayyib ayyakuna li syakhsin raja wal khauf, sehingga harus ada pada diri seseorang rasa berharap dan rasa takut. Ya, nah, barakallahu fikum, yang dalam kondisi menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang jelek, maka dia masih memiliki harapan dan dia harus berharap memang. Kalau peluang, pintu untuk menjadi orang yang baik itu terbuka lebar-lebar. Iya. Yang jadi masalah orangnya. Kamu siap atau tidak untuk jadi orang yang baik, untuk masuk ke pintu tadi. Pintu itu dibuka lebar-lebar buat kamu untuk jadi orang yang baik. Masalahnya kamu yang belum siap. Iya, masalahnya apa? Dia yang belum siap. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga barakallahu fikum, bagi orang-orang yang dalam kondisi atau keadaan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, pintu kesesatan juga terbuka lebar buat kita. Iya, peluang untuk menjadi orang yang sesat juga besar, sama. Barakallahu fikum. Nah, sehingga di situ kita harus memiliki rasa takut, khawatir untuk barakallahu fikum menjadi orang yang tersesatkan. Barakallahu fikum. Nah, ketika Anda merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari yang namanya kesesatan, maka disitulah Anda membuka pintu bagi kesesatan tadi. Tapi ketika Anda barakallahu fikum takut dari kesesatan, khawatir untuk menjadi orang yang sesat, barakallahu fikum, maka iya, pintu kesesatan tadi masih Anda tutup. Barakallahu fikum. Nah, dan itulah barakallahu fikum yang terjadi pada salafun saleh. Ya, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in. Mereka itu adalah orang yang paling takut dengan yang namanya kemunafikan. Ya, padahal mereka orang yang sebenarnya enggak usah ditanya bagaimana keutamaan, bagaimana keimanannya. Tapi ternyata mereka itu adalah orang yang paling takut dengan sifat kemunafikan. Barakallahu fiik. Seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Nah, ketika beliau tahu bahwasanya Hudzaifah bin Yaman adalah sahibu sir, ya, pihak yang memegang data nama-nama munafik yang ada pada masa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, didapatkan data tadi, langsung bergelisah. Jangan-jangan namaku ada di situ. Iya. Nah, akhirnya Umar bertanya kepada Hudzaifah. Nah, barakallahu fikum. Apakah namaku disebutkan dalam daftar tersebut? Hudzaifah enggak mau menjawab. Barakallahu. Terus didesak. Tunjukkan apa, Ifan? Beliau itu rasa khawatir, takutnya dari kenifakan luar biasa. Nah, begitu juga barakallahu fikum seperti riwayat ya yang datang dari sahabat Hanzalah. Iya. Ketika beliau mendapati kondisi yang menurut beliau ini tanda-tanda munafik ini. Bagaimana? Yaitu ketika berada di majelis Rasul itu rasanya sejuk ya. Rasanya iman itu masyaallah. Pokoknya pikirannya akhirat saja. Lupa mikir dunia. Tapi giliran pulang ke rumah, beda lagi keadaannya. Iya, sudah kumpul sama anak dan istri, ya sudah lupa. Nah, lebih kental dengan nuansa wah dunianya. Sehingga beliau mengatakan nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini sudah jadi orang munafik. Khawatir. Kemudian beliau bertemu dengan Abu Bakar, menyampaikan hal yang sama. Iya, saya juga kayak gitu. Banyak yang merasakan seperti itu, akhirnya menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan saatan-saatan ya Hanzalah. Ya, ada saatnya. Iya. Naam. Kalau kalian mampu untuk dalam kondisi seperti itu terus, maka niscaya kalian akan dijabat tangannya oleh para malaikat. Tapi kita ini adalah manusia biasa. Ya, hidup dalam sebuah kehidupan yang barakallahu fikum nyata. Nah, iya. Mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya, ya. Sehingga kita jalani. Yang penting barakallahu fikum tidak kebablasan dan melampaui batas. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum. Tayyib, asar ya di kalangan para sahabat di mana mereka sangat-sangat takut dari kemunafikan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga mimba bil aula kita. Iya, barakallahu fikum. Nah, mimba bil aula kita. Barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaitiklan. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis. Anna kitab Allah asdaqul hadis, bahwasanya kitabullah adalah ucapan yang paling jujur. Barakallahu fikum. Wa anna hadiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanul hadiy, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Iya. Nah, dalam setiap aspek kehidupan, ya, dalam beragama, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, barakallahu fikum. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga jangan melirik bimbingan yang lain. Iya. Nah. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-hadar minal muhdatsat wal bid'ah. Di dalamnya ada peringatan dari perkara-perkara baru dan kebid'ahan. Yang terakhir, annal bid'ata kulluha dhalalah. Bid'ah itu semuanya sesat. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Tayyib. Wa kullu dhalalah finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, itu faedah hadis yang bisa kita ambil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nafsi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.